الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan terhadap kitab Isyarah Masail Jahiliyah, yang mana insyaallah malam ini kita akan membahas permasalahan ke-21, yaitu permasalahan tentang yang diberi judul Ta'abbuduhumullah bis-safiri wat-tasfiqi, tindakan mereka, perbuatan mereka ahli jahiliyah, orang-orang jahiliyah, ta'abbuduhum, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bis-safir wa tasfiq, dengan melakukan siulan-siulan, dengan melakukan siulan-siulan wa tasfiq, dan demikian pula melakukan tepuk tangan. Berkata al-mu'allif rahimahullah ta'ala, al-mas'alatul hadiyah wa ishrud, ta'abuduhum bil-muka'i wa tasdiyah. Masalah yang ke-21, tindakan mereka beribadah, tindakan mereka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan al-muka'i wa tasdiyah, dengan siulan dan juga tepuk tangan. Ya, dengan siulan dan juga tepuk tangan. Mereka menganggap kedua perbuatan ini adalah salah satu bentuk peribadatan. Mereka menganggapnya salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadahnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidaklah pernah mensyariatkan hal tersebut. Dalam syarah berkata الشيخ صالح فوزان حفظه الله تعالى، من مسائل الجاهلية التي خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبدهم أي تقربهم إلى الله بالمكاء والتصدية. Di antara hal-hal jahiliyah, di antara permasalahan-permasalahan serta perbuatan-perbuatan ahli jahiliyah, allati khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi mereka padanya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi dan merintahkan umatnya, tentunya memberi contoh kepada umatnya untuk menyelisihi mereka padanya, adalah ta'abbuduhum, tindakan mereka beribadah, ayat taqarrubuhum ila Allah, yaitu tindakan mereka mendekatkan diri kepada Allah, ya, melakukan hal yang mereka anggap ini adalah suatu hal ibadah, bil buka'i wa tasdiyah, dengan siulan dan juga tepuk tangan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala firman, "Wa ma kana salatuhum 'inda al-bayt illa muka'a wa tasdiyah." Allah Ta'ala firman, dan tidaklah salat mereka di sekitar Baitullah hanyalah, atau tidaklah mereka lakukan kecuali siulan dan tepuk tangan. Ya, kecuali siulan dan tepuk tangan. Ini yang dilakukan orang-orang kafir dahulu, para ahli jahiliyah dahulu di sisi Baitullah, ya, di sisi Baitullah, yang mana kemudian Rasulullah SAW melarang kita untuk menyerupai mereka. Ay, maka taqarrubul musyrikin ilallah indal ka'batil musyarrafah illa muka'at wa tasdiyah, yaitu apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di sisi Baitullah dari tindakan mereka, tindakan yang mereka anggap sebagai tindakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka melakukannya kecuali muka wa tasdiyah. Wal muka wa safir, yang maksud al muka adalah siulan, ya, siulan-siulan. Wa tasdiyah ya tasfiq bil aid aw al akaf, ya. Sedangkan at tasdiyah, ya, adalah at tasfiq, ya, bertepuk tangan baik dengan punggung tangan maupun dengan, ya, telapak tangan, ya, baik dengan punggung tangan maupun telapak tangan. Ya'maluna hadza indal bait wa yusammunahu shalah, mereka melakukan hal ini mereka melakukannya, melakukan kedua hal ini, yaitu melakukan siulan-siulan dan juga tepuk tangan di sisi Al-Bait, di sisi Ka'bah Al-Musharrafah, wa yusammunahu shalah, dan mereka namakan itu termasuk dari salat. Mereka namakan hal tersebut adalah salat, ya. Mereka namakan hal tersebut adalah salat, ya. Doa dan salat yang mereka lakukan adalah seperti ini. Yataqarrabuna biha ila Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Mereka merasa, bukan sebenarnya mendekatkan diri, tetapi mereka merasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Wa dzalika, dan hal ini dan sejenisnya, yaitu ketika seorang, ya, melakukan ibadah dengan cara yang salah serta tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Mimma zayyanahu lahum syayatinul insi wal jin. Ini adalah karena apa yang dihiasi untuk mereka, apa-apa yang dianggap, apa-apa yang diperlihatkan indah kepada mereka oleh para syaitan, baik dari kalangan manusia dan jin. Ya, syaitan-syaitan, baik dari kalangan manusia dan jin, yang ingin menyesatkan mereka, memperlihatkan kepada mereka bahwasanya ini adalah suatu bentuk taqarrub, memperlihatkan bahwasanya siulan-siulan dan tepuk tangan adalah suatu bentuk ibadah. Karena ibadah la takunu illa bima syara Allah Subhanahu wa taala. Karena yang seharusnya ibadah adalah tidak terjadi kecuali illa bima syara Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahia tauqifiyah. Ibadah adalah suatu hal yang sifatnya tauqifi. Ya, tauqifi artinya apa? Hukum asalnya tidak dibolehkan, ya. Dan tidaklah suatu hal menjadi boleh serta sah kecuali jika ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ada dalil dari syar'i yang menunjukkan hal tersebut. Fal insan la yahdithu syai'an min 'indi nafsihi atau yatalaqahu min ghairihi mimma lam yashra'hu Allah yata'abbad bihi Allah wa huwa laysa lahu aslun fi syar. Fal insan, maka seorang manusia la yuhdisu syai'an min 'indi nafsihi, tidak boleh mengada-adakan suatu dari sisinya, yaitu dalam hal ibadah, ya, melihat ya kayaknya seperti ini suatu hal yang baik atau sepertinya ini adalah suatu hal yang bagus untuk dilakukan, ini suatu hal yang bentuknya kayaknya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ia lakukan padahal dia disyariatkan, tidak boleh demikian, ya. Aw yatalaqahu min ghairihi mimma lam yashra'hu Allah, atau ia ambil dari selainnya dalam keadaan ia tahu bahwasanya hal tersebut tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala rasulnya, ya, dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia tahu bahwasanya hal ini tidak disyariatkan, ia tahu bahwasanya hal A misalnya tidak disyariatkan, akan tetapi kayaknya orang-orang fulan melakukannya, maka kita lakukan aja. Dalam keadaan ia yakin masalah itu tidak disyariatkan. Tidak boleh demikian. Kenapa? Karena ibadah adalah harus dari Allah Subhanahu wa taala. Yata'abbadu bihi ila Allah wa laysa aslan fi syar. Tidak boleh ia melakukannya, mengambil hal tersebut dari dirinya atau selainnya dari hal yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, lalu ia beribadah kepada Allah dengannya. Wahuwa laysa lahu aslun fi syar, padahal ia tidak memiliki asal dalam syariat, ya, tidak memiliki asal dalam syariat. Ini atau pembahasan ini, pembahasan tentang masalah al-muka wa tasliyah, menunjukkan di antara hal yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah, yang mana kaum muslimin, ya, dilarang untuk melakukannya, adalah al-ibtida', mengada-ada suatu ibadah, melakukan bid'ah-bid'ah, ya, melakukan bid'ah-bid'ah secara umum. Ini yang pernah dilakukan oleh ahlul jahiliyah dahulu, ya, mereka mengada-adakan ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dilarang kaum muslimin untuk melakukannya. Meskipun sebagaimana yang disebutkan oleh al-Mu'allif di sini, ya, mimmazayyanahu syaitan, ada syaitan-syaitan akan bisikannya. Demikian pula sebagaimana di zaman ahlul jahiliyah dahulu, ada syaitan-syaitan yang bisikkan melakukan hal-hal ini adalah suatu hal yang baik, maka demikian pula di zaman kaum muslimin ada yang bisikkan mengajarkan bahwa ini kan suatu hal yang baik, padahal jelas-jelas tidak memiliki asal dalam syariat. Jelas-jelas tidak memiliki asal dalam syariat. Ini kan penghormatan, ini kan kemuliaan, ya. Tidak boleh demikian, ya. Berbeda dengan muamalah, ibadah hukum asal adalah tauqifiyah. Hal-hal yang mana kita merasa bahwa itu adalah penghambaan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukannya, ya, kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala adalah suatu hal yang tauqifi, ya, adalah suatu hal yang tauqifi. Artinya hukum asalnya tidak boleh dilakukan kecuali jika ada dalil yang menunjukkannya, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ada safi amina hada, ma laysa minhu fawrat." Siapa yang ada-ada dalam perkara ini, itu perkara agama, yang tidak ada alas, tidak ada petunjuknya, maka itu tertolak, ya. Dan dalam sabda yang lain, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fawrat." Siapa melakukan suatu perbuatan tidak ada petunjuk pada, tidak ada petunjuk padaku, tidak ada perintah dari kami padanya, maka itu tertolak. Dalam hadis yang lain mereka, "Iyyakum wa hadatsatil umur." Hati-hatilah kalian dari hal-hal yang diada-adakan, hal-hal yang baru yang diada-adakan. Maka makanan halal kecuali apa yang diharamkan, ya. Demikian pula akad-akad muamalah sama manusia, hukum asal apa halal kecuali apa-apa yang diharamkan, apa-apa yang diharamkan. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, maka sebaliknya hukum asalnya haram kecuali apa-apa yang diperintahkan. Maka jika ada seorang bertanya, tunjukkan dalil perintahnya, tunjukkan alasan perintahnya, bukan alasan dilarangnya, ya, bukan alasan dilarangnya. Kenapa? Karena hukum asal dalam ibadah tidak dibolehkan kecuali dengan apa-apa yang syariatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan bid'ah ini, al-ibtida', tindakan mengada-ada dalam agama, ya, secara umum ini adalah suatu hal yang sangat, ya, adalah suatu hal yang sangat dicela dalam agama, ya. Telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW, ya, dan kemudian juga telah diperingatkan oleh para ulama, ya, tentang atau dilarangnya hal tersebut. Hanya saja dalam prakteknya, ya, dalam bagian-bagiannya atau dalam bentuk-bentuknya bisa jadi terjadi perselisihan, ya. Misalnya perbuatan A, apakah itu bid'ah atau tidak, ya? Apakah itu suatu bid'ah atau tidak, ya? Misalnya masalah, ya, kunut subuh, ada yang mengatakan bid'ah, ada yang tidak. Masalah melafadzkan niat, ada yang mengatakan bid'ah, ada yang tidak. Masalah mihrab dan hal-hal semisalnya, ya. Jadi ada perselisihan dalam hal ini. Akan tapi jika mereka mengetahui itu adalah suatu hal bid'ah, maka tidak boleh dilakukan, ya. Maka tidak boleh dilakukan. Jelas suatu hal yang bid'ah tidak boleh dilakukan. Akan tapi terkadang dalam suatu masalah terjadi perselisihan di antara para ulama, apakah itu bid'ah atau tidak, apakah itu suatu hal yang bid'ah atau tidak. Kemudian berkata al-mu'allif rahimahullah ta'ala, atau berkata mensyarah rahimahullah ta'ala, melanjutkan, "Wa min huna yu'khadhu tahrim hatain al-khaslatain as-safir wa at-tasfih, wa illam yaqsid bihima al-ibadah insanu bihima ibadah, li'anna fi dhalika tashabbuhan bil musyrikin." Dalam hal ini, ya, atau dari hal ini, dari larangan atau dari apa-apa yang disebutkan tentang, ya, di antara bahwasanya di antara bentuk ibadah orang-orang jahiliyah adalah at-tasfir, ya, tepuk tangan juga, as-safir, yaitu siulan-siulan. Sebagian ulama mengambil, ya, faedah dari hal ini adalah diharamkan di kedua hal ini. Tidak dibolehkannya seorang melakukan tepuk tangan ataupun ataupun siulan, ya, tidak dibolehkan, ya. Wa illam yaqsul insan bihima ibadah, walaupun seorang tidak menginginkan dengannya ibadah, karena fi dzalika tasyabbuhan bil musyrikin, ya, karena dalam hal tersebut terdapat tindakan menyerupai orang-orang musyrikin, ya. Beliau mengatakan demikian tidak dibolehkan, bahkan walaupun tidak bermaksud ibadah, ya, walaupun tidak bermaksud ibadah tetap tidak dibolehkan. Kenapa? Karena ini termasuk dari tasyabbuh bil musyrikin, tindakan menyerupai orang-orang musyrik, dan Rasulullah SAW telah melarangnya, ya, serta mengatakan man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum, ya, siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk dari mereka. Kemudian wa tasfir, akan tapi dikecualikan satu hal, ya, akan disebutkan oleh Asy'ari di sini. Wattasfir innama abahahun Nabi sallallahu alaihi wasallam lin nisa khasah indal haja. Adapun at-tasfir, ya, Ada pun tepuk tangan. Nabi Rasulullah membolehkannya hanya bagi wanita. Hanya bagi wanita dan ketika ada kebutuhan. Ketika ada kebutuhan yang mana sebutkan oleh Nabi Rasulullah bentuknya. Ya. Kadambiil imami idza saha fi shalah. Seperti jika ia ingin mengingatkan imam jika imam tersebut lupa dalam salat. Lupa dalam salatnya, ya. Misalnya imam ya lupa melakukan salat rukunnya atau misalnya imam ya lupa melakukan tasyahud awal, ya. Lalu makmumnya laki-laki tidak mengingatkan atau tidak ada makmumnya laki-laki, ya. Atau tidak ada makmumnya laki-laki atau makmumnya laki-laki tidak mengingatkan. Lima fi suratiha idza kana bi hadatsir rijal minal fitnah. Lima fi suratiha idza kana bi hadatsir rijal minal fitnah. Karena bisa jadi ya, karena bisa jadi suaranya mengingatkan imam terjadi fitnah, menjadi fitnah bagi laki-laki jika ada laki-laki. Misalnya masjidnya ramai ya, atau atau ada jamaah laki-laki dan perempuan, tetapi laki yang jamaahnya laki-laki tidak mengingatkan ya. Lalu jamaah yang perempuan, ya, jamaah yang perempuan boleh baginya untuk bertepuk tangan, ya, untuk bertepuk tangan dalam rangka mengingatkan imam bahwasanya imam melakukan kesalahannya, ya, melakukan kesalahan. Kenapa? Karena bisa jadi dikhawatirkan terjadi fitnah karena suara yang meskipun pada hukum asalnya suara perempuan bukanlah aurat, ya, suara perempuan hukum asalnya bukanlah aurat, akan tetapi ketika terjadi khawatirkan fitnah maka tidak dilakukan demikian. Hal ini telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, at-tasbih lirijal wa at-tasfiq lin-nisa. Ya, sungguhnya tasbih mengucapkan subhanallah ketika imam lupa, ketika imam melakukan kesalahan, lirijal bagi laki-laki, wa at-tasfiq lin-nisa, sedangkan tepuk tangan bagi wanita. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan dalam hadis yang lain diriwayatkan, ma li ra'aytukum aktsarukum at-tasfiq أكثر تم التصفيق من رابه شيء في صلاته فليسبح فإن سبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء. رسول صلى الله عليه وسلم kenapa aku melihat kalian banyak bertepuk tangan ketika salat? من رابه شيء في صلاته فليسبح, siapa yang mendapati suatu yaitu pada imamnya dalam salatnya, فليسبح, maka hendaknya ia bertasbih, cepat subhanallah, ya. Fa'inau idah sabbah untuk fitailai, karena jika ia bertasbih imam akan melihat atau akan merasa ya ada kesalahan padanya, ya akan ya teringat padanya. Wa'in nama tasfiq lin nisa adalah tepuk tangan bagi wanita. Ya, jadi dalam hal ini diwajibkan meskipun dalam sholat. Ya, kenapa? Ini adalah satu hal yang dikecualikan. Ya, ini adalah satu hal yang dikecualikan yaitu ketika wanita dalam sholat. Ya, ingin mengingatkan imam, ia melakukan tasbih, boleh melakukan tepuk tangan. Sedangkan dalam keadaan lainnya tidak. Wa yajuzu lirijal ayyushabbih bil kufar wala bil mar'ah bil tasfiq. Dan laki-laki tidak boleh untuk menyerupai kaum kafir maupun orang-orang wanita dalam at-tasfiq. Ya, karena kita takutkan bahwa at-tasfiq, tepuk tangan dalam salat hanya dikhususkan bagi wanita. Lalu laki-laki maka tidak dibolehkan. Wa idza kana at-tasfiq la yajuzu lirijal inda al-haja min tadbihi al-imam idza saha fi shalah wa inna yudabba bi tasbih fa li an la yajuzu lahu inda al-haja min babin awla. Dan jika law at-tasfiq ya, dan jika law tepuk tangan tidak dibolehkan bagi laki-laki bahkan ketika dibutuhkan, yaitu ketika ingin ya, ketika ingin mengingatkan imam dalam sholat, akan tapi hendaknya ia mengingatkan tasbih, fala'alla yajuzu lahu indal haja min babin awla. Wah, alam kayaknya sepertinya di sini ada kesalahan dicetakan, ya. Fala'alla yajuzu lahu indal ghairil haja. Azun seperti ini. Sepertinya seperti ini. Ya. Jika dalam keadaan dibutuhkan saja, yaitu ketika mengingatkan imam, laki-laki dilarang untuk melakukan at-tasfih, maka tentunya jika tanpa ada kebutuhan lebih lagi larangannya, ya lebih lagi larangannya. Ini menurut sebagian ulama yang mana diantaranya Syekh dalam sebagaimana terlihat dalam buku ini, ya, yang mengatakan bahwasanya hukum atau syekh hukum tepuk tangan adalah suatu hal yang haram, ya. Wa fiha nuradun wa ja'al ladzina yusaffiq yusarrifuna fil hafalat minar rijal tashabbuhan bil kuffar. Dalam hal ini dapat bantahan yang jelas kepada mereka-mereka yang biasa bertepuk tangan dalam hal hafalat ketika ada pesta-pesta, ada hal-hal yang ada keramaian dan hal semisalnya. Minar rijal, padahal mereka termasuk kalangan laki-laki, tashabbuhan bil kuffar. Ya, karena hal ini merupakan tashabbuh kepada orang-orang kafir. Ya, Allah Ta'ala bertanya, ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menyerupai atau menjadi seperti orang-orang kafir. Dan juga banyak dalil yang lain. Ya. Ya, mengharamkan at-tasyabbuh bil kuffar. Ya, mengharamkan tindakan menyerupai orang-orang kafir. Ya. Intinya dari pembahasan dari bab ini adalah di antara bentuk ya tindakan jahiliyah ahlul jahiliyah adalah menjadikan hal yang tidak merupakan syariat, tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka anggap sebagai sebuah syariat. Ya, dalam hal ini contohnya adalah apa? At-tasfih, ya, menjadikan tepuk tangan dan juga siulan sebagai bentuk ibadah, sebagai bentuk ibadah. Maka tindakan seperti ini, tindakan menjadikan hal-hal yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu ibadah adalah suatu hal yang dilarang dan termasuk dari jenis perbuatan ahlul jahiliyah. Termasuk dari jenis perbuatan ahlul jahiliyah yang mana kita sangat dilarang. Oleh karena itu, kita harus sangat berhati-hati serta sangat berupaya untuk menjauhi hal-hal yang merupakan bidah, hal-hal yang merupakan tindakan atau perbuatan-perbuatan yang diada-adakan padahal tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hal ibadah kita perlu melihat apakah hal ini disyariatkan atau tidak, ya. Apakah hal ini disyariatkan atau tidak? Jika tidak disyariatkan, maka hukum asalnya tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Selama tidak disyariatkan, maka tidak dibolehkan. Ya. Hukum karena sebagaimana telah disebutkan tadi, hukum asalnya ibadah tidak dibolehkan kecuali jika ada dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah suatu hal yang disyariatkan. Allah Ta'ala ala wa alam, insyaAllah cukup untuk di sini karena pembahasan berikutnya cukup panjang, tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang pendek. Cukup untuk di sini, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.